Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, penjelasan tentang hukum-hukum seputar berkurban dan menyembelih. Ini diambil dari kitab Talkhis, kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah, karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, pembacaan dalam risalah ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang fasal yang kelima, fima tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamuh, tentang cara menetapkan hewan sebagai hewan kurban, memastikan hewan sebagai hewan kurban, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian sekarang kita masuk fasal yang keenam, fima yu'kalu minal udhiyah wa yufarraq, berapa kadar yang dimakan dari hewan kurban dan berapa yang dibaik-baikan. Yang disyariatkan bagi yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya dan menghadiahkan sebagiannya, demikian juga mensedekahkan. Ini disyariatkan dia untuk makan, disunahkan makan, dan juga dihadiahkan dan disedekahkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari hewan kurban yang kalian sembelih, yang kalian kurbankan, dan berikan makan kepada orang-orang miskin. Sedekahkan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa, "Kulu at'im wa dakhiru," tentang daging kurban. Kata Rasul, makanlah darinya dan berikan ke yang lainnya juga. Sedekahkan atau hadiahkan dan simpan sebagiannya juga. Dan para ulama berselisih, nah, berbeda pendapat berapa kadar yang dimakan dan berapa kadar yang disedekahkan dan dihadiahkan. Kata beliau, wal amru fi dzalika wasi'an, terdapat keluasan dalam perkara ini. Berapa yang ingin dia makan, berapa yang ingin ia sedekahkan dan dihadiahkan. Namun yang bagus kata beliau, wal mukhtar an ya'kula thulutsan wa yahdiya thulutsan wa yatasaddaqu bi thuluts. Yang bagus yang dipilih, dia makan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan mensedekahkan sepertiganya. Ini yang bagusnya. Nah, terdapat keluasan dalam hal ini. Nah, tidak ada keharusan berapa yang harus dimakan, berapa yang harus disedekahkan. Namun yang bagusnya kata beliau Al-Mukhtar, dia makan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan mensedekahkan sepertiganya. Hadiah ini kepada orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, ataupun sedekah untuk orang-orang miskin. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga antara yang beliau sebutkan dalam fasal ini, tidak boleh hewan kurban dagingnya dijual, dagingnya ataupun bagian yang lainnya, dagingnya, kulitnya, tidak boleh dijual. Tidak boleh juga memberikan kepada jezar, tukang potongnya, janggalnya. tidak boleh memberikan kepada tukang potong hewannya sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upahnya. Harus diberikan dari yang lainnya. Ada pun jika dia diberikan sebagai upahnya dari hewan kurban tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika diberikan sebagai sedekah, misalnya dia termasuk fuqara al-masakin, yang tukang potongnya termasuk orang-orang miskin, tidak mengapa diberikan sebagai hadiah, bukan sebagai upah memotong hewan kurban tersebut. Dan bagi yang menerima yang diberikan hewan kurban, dia mendapatkan sedekah atau mendapatkan hadiah hewan kurban, setelah dia peroleh, dia boleh tasarrufi bimasya, boleh bertindak pada hewan kurban tersebut sesuai dengan kehendaknya setelah menjadi milik dia. Boleh dia jual, boleh dia hadiahkan, boleh dia sedekahkan. Ini bagi yang menerima hewan kurban. Adapun yang berkurban, yang memiliki hewan kurban, tidak boleh dia menjualnya. Harus dia, apakah dia makan, dia sedekahkan, dia hadiahkan. Adapun yang mendapatkan hadiah atau mendapatkan sedekah dari hewan kurban, sudah menjadi apa? Milik dia. Kalau dia mau jual, boleh, atau mau dihadiahkan. Karena keadaannya sebagai sedekah sudah selesai. Ketika sudah sampai ke pemiliknya, hukumnya bukan harta sedekah lagi. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, ketika masuk ke rumah istri beliau, mendapati ada daging di panci. Kata istrinya, itu adalah daging yang disedekahkan untuk budak perempuannya, Barirah. Rasulullah SAW, qad balagat mahillaha huwa laha hadiyah wa lana sedekah. Sedekah sudah sampai tempatnya, sekarang bukan lagi hukumnya sedekah. Daging tersebut tidak dihukum lagi sebagai sedekah. Bagi dia sedekah, dan bagi kita sebagai hadiah. Bagi budaknya sedekah, dan bagi beliau hadiah. Ini hadiah jika sudah sampai ke yang berhak menerimanya, statusnya bukan lagi dihukumi sedekah. Bagi yang menerimanya boleh dia jual, dihadiahkan, ataupun yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa permasalahan berkaitan dengan daging hewan kurban, berapa yang dimakan oleh pemiliknya dan berapa yang disedekahkan dan dihadiahkan. Kemudian bahasan berikutnya, fasal yang ke-7, fima yajitanibu man arada al-udhiyah, perkara-perkara yang dijauhi, dihindari bagi yang ingin berkurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Idza ra'aytum hilala dhil hijjah fil hadith idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Dalam riwayat yang lainnya, "Fala ya'khudh min sya'rihi wa adfari shay'an hatta yudahi." Fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'a. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, masuk hilal tanggal 1 Dzulhijjah, dalam lafaz yang lain, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya menahan, jangan mengambil atau mencabut, memotong rambutnya, demikian juga kukunya. Dalam lafaz yang lainnya, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfari syai'an hatta yudahi. Jangan dia memotong atau mengambil rambutnya, kukunya sedikit pun sampai ia berkurban. Dalam lafaz yang lainnya, fala yamassa min sya'rihi wala basyri, jangan menyentuh atau mengambil rambutnya, demikian juga kulitnya sedikit pun. Nah, ini berkaitan bagi yang ingin berkurban. Ketika masuk 1 Hilal Dzulhijjah, awal hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia dilarang mengambil atau memotong rambutnya, kulitnya, kukunya, sampai ia berkurban. Di antara sebabnya atau hikmahnya kenapa dilarang? Karena orang yang berkurban berserikat dengan orang yang berhaji pada sebagian hukumnya. Ini orang yang berhaji, di antara syariat yang Allah syariatkan bagi mereka adalah al-hadyu, menyembelih hewan kurban. Bagi yang berhaji qarin atau mutamatti', hukumnya wajib. Hukumnya wajib menyembelih hewan kurban. Apakah seekor kambing, sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, ini minimalnya. Dan bagi yang berhaji ifrad, hukumnya sunnah. Dan bagi yang tidak atau belum mampu untuk berhaji atau tidak berhaji pada tahun tersebut, Allah syariatkan sebagian amalan yang menyerupai amalan mereka, yaitu amalan ibadah berkurban. Sebagaimana orang yang berhaji sedang berihram tidak boleh mengambil motong rambutnya, kukunya sampai tahallul, demikian juga orang yang berkurban karena dia menyerupai sebagian amalan orang yang berhaji, dia dilarang memotong rambutnya, kukunya, mengambil kulitnya sampai ia berkurban. Jika dia berniat untuk berkurban sebelumnya, sebelum masuk satu Dzulhijjah, maka ketika masuk satu Dzulhijjah harus sudah menahan. Adapun jika dia tidak memiliki niat, nanti pertengahan 10 awal Dzulhijjah baru ada niat, maka pada saat itu baru dia mulai menahan. Misalnya dari 1 sampai 5 Dzulhijjah dia belum ada niat untuk berkurban. Nanti tanggal 6 Dzulhijjah baru mulai ada niat untuk berkurban. Maka pada saat itu dia harus menahan. Tidak boleh motong rambutnya, kukunya, kulitnya. Dan hukum ini khusus untuk mudhahi, orang yang berkurban yang memiliki hewan kurban. Hukum ini khusus bagi yang memiliki hewan kurban. Adapun mudhaha'an, yang diserikatkan dalam pahalanya, misalnya seorang berkurban diniatkan pahalanya untuk dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Istrinya dan anaknya ini mudhaha'an, diniatkan mendapatkan pahala berkurban. Adapun pemilik hewan kurban adalah dia, suaminya. Hukum ini berlaku hanya untuk suaminya yang memiliki hewan kurban tersebut. Adapun yang diserikatkan dalam pahalanya, keluarganya, istrinya, anaknya, tidak masuk dalam hukum ini. Mereka tak boleh memotong rambutnya, kukunya. Dan bagi yang melakukan kesalahan ini, dia sudah berniat berkurban, namun dia tetap mengambil dengan sengaja, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak menghalang dia untuk berkurban, tidak menjadikan kurban dia tidak sah, tetap sah kurbannya. Hendaknya bertobat kepada Allah, jangan diulangi dan tidak ada kafarahnya. Ini jika dia melakukannya dengan sengaja, hendaknya bertobat kepada Allah taala. Akan tapi jika dia melakukannya karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak berdosa. Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dosa atas kalian pada kesalahan yang kalian lakukan dengan tidak sengaja. Yang berdosa kalau kalian melakukan kesalahan tersebut dengan sengaja. Itu yang kalian berdosa. Demikian juga jika dibutuhkan untuk mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya, ada hajah, misalnya ada kukunya yang terlepas atau terpot anjin kasiral zufruh. Kata di antara contohnya, kukunya ada yang kasir, yang apa? Terpot apa? Bahasa Indonesia yang lebih tepat. Terkelupas, kukunya ada yang terkelupas, menyakiti dia, maka tidak mengapa dipotong. Ketika ada hajah, tidak mengapa untuk dihilangkan. Namun apabila tidak ada hajah, maka dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa perkara yang hendaknya dihindari bagi yang ingin berkurban. Dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai ia berkurban. Kalau dia berkurbannya tanggal 10 Dzulhijjah, hari lebaran, setelah berkurban dia boleh memotong rambutnya, kukunya. Namun jika dia memotongnya tanggal 13 diakhirkan, di akhir ayam mutasyrik, maka setelah dia berkurban pada ayam mutasyrik tersebut, baru boleh memotong kukunya ataupun yang lainnya. Jadi larang dia mencabut atau memotong rambutnya, kukunya, sampai berakhirnya kapan? Sampai ia berkurban. Kemudian fasal yang ke-8, fi dzakah wa syurutiha, tentang menyembelih dan syarat-syaratnya. Menyembelih maknanya itu fi'lun ma yahillu bil hayawan alladzi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabihin aw jurhin. Zakah, menyembelih, maksudnya itu melakukan perbuatan yang dengannya hewan menjadi halal, yang tidak bisa halal kecuali dengannya. Apakah di nahar atau dhabah atau jurh. Nahar ini untuk unta, dhabah untuk sapi, kambing dan semisalnya, jurh ini kambing yang tidak bisa atau hewan yang tidak bisa disembelih, yang lari misalnya, maka dilukai dimanapun yang bisa dilukai. Nah, menyembelih, syarat menyembelih, sahnya halalnya sembelihan disebutkan oleh mu'alif di sini ada 9 syarat yang harus diperhatikan. Syarat halalnya sembelihan ada 9. Yang pertama, kata beliau, an yakunal mudzaki aqilan mumayyizan, yang menyembeli harus orang berakal dan mumayyiz. Memayyiz, hampir sama, berakal sudah bisa membedakan, bukan orang yang gila atau anak kecil yang belum tahu apa-apa. Ini harus berakal dan mumayyiz, aqilan mumayyizan. Innamal a'malu binniyat, karena amalan berdasarkan niatnya. Menyembelih harus ada niat untuk menyembelih. Sementara orang yang gila, anak kecil belum tahu apa-apa, belum tahu apa itu menyembelih dan yang lainnya, tidak ada niat untuk menyembelih, sehingga tidak halal sembelihannya. Kemudian syarat yang berikutnya, yang kedua, an yakunal mudzaki musliman aw kitabiyan, yang menyembelihnya harus orang muslim beragama Islam atau kitabi, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, dan sembelihannya ahlul kitab halal untuk kalian. Adapun seluruh orang kafir selain ahlul kitab, maka tidak halal sembelihan mereka bagi kaum muslimin. Berdasarkan mafhum وطعام الذين أوتوا الكتاب, ta'am, makanan atau sembelihan ahlul kitab, berarti selain ahlul kitab, dari orang-orang kafir yang lainnya tidak halal, tidak masuk dalam ayat ini. Nah, ini syarat yang kedua, yang menyembelihnya harus muslim atau kitabi, ahlul kitab. Kemudian syarat yang ketiga, an yaqsuda tazkiyahan, dia berniat untuk menyembelih. Mengniatnya untuk menyembelih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Adapun jika dia membunuh hewan tanpa niat menyembelihnya, maka hewannya tidak halal dimakan. Misalnya ada hewan yang menyerangnya, kemudian tidak sengaja membunuhnya, mukulnya sampai mati, tidak bertujuan untuk menyembelihnya, maka tidak halal hewan tersebut. Syarat yang keempat, alla yakuna dzabhu li ghairillah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Sembelihannya tidak diperuntukkan selain Allah. Adapun jika diperuntukkan untuk selain Allah, misalnya mengagungkan berhala, mengagungkan penghuni kuburan, atau mengagungkan jin-jin, maka sembelihannya tidak halal. Wa ma dzubiha 'ala an-nusub, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma dzubiha 'ala an-nusub, di antara makanan yang diharamkan adalah ini sembelih untuk berhala-berhala untuk selain Allah. Syarat yang kelima, alla yusallimi 'alaiha isma ghairillah, tidak boleh menyebut ketika menyembelih nama selain nama Allah. Ketika menyembelih harus nama Allah. Adapun menyebut selain nama Allah, nama Nabi atau nama Jibril, nama Fulan, ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma uhilla li ghairillah, di antara yang diharamkan adalah yang disebut ketika menyembelih selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang keenam, an yadhkura ismallahi ta'ala 'alaiha fa yaqula 'inda tadhkiyatiha bismillah. Menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, yaitu dia mengucapkan bismillah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fakulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi, makanlah dari hewan yang kalian sembelih yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Fakulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ma anhara dama dzukira ismullahi 'alaihi fakulu. Yang menyembelih dengan alat yang bisa mengalirkan darah, alat yang benda yang tajam mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah sembelihan tersebut, hewan tersebut. Adapun jika dia tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, baik karena lupa atau disengaja, maka tidak halal sembelihannya. Karena menyebut nama Allah termasuk syarat. Syarat tidak gugur, baik karena lupa. Tidak gugur syarat, walaupun karena lupa, dengan sebab lupa. Jadi misalnya ada seorang yang dia lupa bersuci, dia sholat, setelah selesai sholat baru ingat ternyata belum bersuci tadi. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Tidak gugur yang namanya syarat, walaupun karena lupa. Demikian juga menyebut nama Allah ketika menyembelih, termasuk syarat halalnya. Ketika dia lupa, maka tidak halal sembelihan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kata beliau, wala farqa bain an yadhkura ismallahi 'alaiha 'amdan ma'al aw nisyan aw jahlan li umumi hadhihi al-ayah. Tidak ada perbedaan. Apakah dia meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja, dia tahu hukumnya, namun dengan sengaja tidak membaca, atau karena lupa, atau karena tidak tahu, sama semuanya masuk ke umum ayat ini. Tidak boleh dimakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Adapun orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara, maka apa kata beliau? Kafatul isyarah adalah cukup dengan isyarat yang menunjukkan dia mengucapkan bismillah. Orang yang tidak bisa berbicara, yang bisu. Berserkan firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Adapun dia karena tidak mampu berbicara, tidak bisa mengucapkan bismillah, maka dengan isyarat yang menunjukkan hal itu. Adapun yang bisa mengucapkan bismillah, bisa berbicara, nah, maka ini syarat, nah, harus baca bismillah. Nah. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketujuh, kata beliau, an takuna dzaka bimuhaddatin yunhiruddam. Sembelihannya, nah, dalam menyembelihnya harus dengan benda tajam yang mengalirkan darah. Alat yang digunakan harus benda tajam yang mengalirkan, bisa mengalirkan darah. Nah, apakah itu dari besi, dari batu yang tajam, kaca, atau selainnya. Yang penting harus benda yang tajam. Bersama sabda Rasulullah SAW, ma anharaddam, dalam Sahih Bukhari, wa dhikru rasulullah alaih, fakulu ma lam yakun sinnan aw dhufran. Wasahadithukum an dhalik, amma sin fa'adhum amma dhufru humudal habasyah. Alat yang bisa mengalirkan darah, yang tajam mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah sembelihan tersebut. Kecuali jangan pakai gigi atau kuku. Yang dilarang dipakai untuk menyembelih, gigi atau kuku. Saya akan beritahu kepada kalian sebabnya kenapa dilarang gigi, katanya amasin fa'am, adapun gigi termasuk tulang. Gigi termasuk tulang, adapun kuku ini adalah pisaunya Habasyah, orang-orang kafir, tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Nah, ini syarat yang ketujuh. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus benda tajam yang bisa mengalirkan darah. Apakah itu dari besi, batu, kaca, atau yang lainnya. Yang dikecualikan, dilarang adalah gigi dan kuku. Nah, yang dilarang. Adapun membunuhnya bukan dengan benda yang tajam, misalnya dicekik sampai mati atau disetrum sampai mati, maka ini apa? Tidak halal. Maka ini tidak halal. Adapun jika dilakukan perbuatan tersebut, misalnya dicekik atau disetrum, tidak sampai mati, hanya pingsan saja misalnya, masih hidup, kemudian disembelih, maka ini masih halal sembelihannya. Adapun jika dicekik sampai mati atau disetrum sampai mati, maka ini tidak halal. Adapun jika di apa tadi setrum atau dicekik masih hidup, masih pingsan dan masih hidup, kemudian disembelih, dari segi halal apa? Halal. Tapi apa boleh perbuatan seperti ini? Disetrum dulu kemudian baru disembelih? Ya, tidak diperbolehkan, menyiksa hewan. Kemudian syarat yang berikutnya, inharud dam ijra'uhu bitazkiyah. Harus mengalirkan darah. Harus mengalirkan darah. Nah, ini jika mampu. Nah, jika mampu dilakukan, apakah di nahar atau di dzabh. Nah, nahar, untuk unta ditusuk di bagian labbahnya, lubang antara dua tulang selangka di bawah lehernya. Di bawah lehernya ada kayak lubang antara dua tulang selangka, itu yang ditusuk untuk unta. Ada pun selainnya, sapi, kambing saya disembelih. Dzabh namanya. Nah, ini jika bisa, jika memungkinkan. Adapun jika tidak memungkinkan, hewannya lari, kabur, atau masuk dalam sumur, tidak bisa diangkat, maka apa? Dilukai di mana saja bisa dialirkan darahnya. Dipilih tempat yang paling cepat dia mati. Nah. Ya, jika memungkinkan untuk dialirkan darahnya, maka harus. Nah, harus dialirkan darahnya. Apakah di nahar atau dzabh? Nah. Adapun jika tidak memungkinkan, maka dilukai di mana saja yang bisa dialirkan darahnya. Adapun dalam dzabh, dalam apa, atau nahar, dalam mengalirkan darahnya dengan memotong wadajain, dua urat di lehernya harus terpotong. Nah. Dan lebih sempurna lagi memotong hulqum dan mari. Nah, tenggorokan dan kerongkongan. Nah, tempat pernafasan dan tempat makanan, minuman. Lebih sempurnanya nanti dipotong semuanya. Nah, dua urat leher yang besar, dua urat besar di leher, tenggorokan dan kerongkongan. Nah, semuanya dipotong lebih sempurnanya. Minimalnya, nah, syarat sahnya adalah memotong wadajain, dua urat lehernya. Nah, harus terpotong. Di minimal syarat halalnya mengalirkan darahnya dengan memotong wadajain, dua urat lehernya. Lebih sempurnanya lagi dipotong hulqum wal mari, nah, tenggorokan dan kerongkongannya. Kemudian syarat yang ke-9 yang terakhir, yang menyembelihnya diizinkan untuk menyembelih, baik dalam syariat atau secara syariat. Nah, yang menyembelihnya diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Nah, misalnya menyembelihnya adalah pemiliknya sendiri atau yang diwakilkan menyembelihnya, diizinkan berarti. Adapun yang tidak diizinkan ada dua macam, kata beliau. Ada yang karena hak Allah Ta'ala, dilarang untuk menyembelih karena hak Allah Ta'ala, seperti orang yang sedang muhrim. Yang sedang muhrim dilarang apa? Berburu buruan daratan. Dilarang membunuh atau menyembelih buruan daratan. Fala yahil wa in dukki, kata beliau, sayyidil haram wal ihram, buruan di tanah haram dan orang yang berihram ini tidak halal walaupun disembelih karena hak Allah Ta'ala. Hewan-hewan yang di tanah haram tidak boleh diburu. Demikian juga orang yang sedang berihram tidak boleh berburu-buruan daratan. Maka jika mereka memburu hewan buruan haram atau orang yang sedang berihram memburu buruan daratan, tidak halal sembelihannya, buruannya, walaupun disembelih karena hak Allah Ta'ala. Yang kedua, dilarang karena hak makhluk. Misalnya hewan yang dicuri, hewan yang dicuri, ini juga apa? Dia dilarang untuk menyembelihnya karena bukan hak dia, milik orang lain. La yahillu malu mri'in muslim illa bitibati min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil kecuali dengan keridoannya. Jika dia tidak ridho, maka haram hewan tersebut dimakan. Nah, Ini 9 syarat halalnya sembelihan. Kita ulangi kembali. Yang pertama, yang menyembelihnya harus berakal, mumayyiz, yang bukan orang gila, bukan juga anak kecil yang belum tahu apa-apa. Yang kedua, yang menyembelihnya muslim atau kitabi, bukan orang-orang kafir selain ahlul kitab. Kemudian dia berniat untuk menyembelih, memang berniat untuk menyembelih. Yang keempat, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Yang kelima, tidak boleh disebut nama selain Allah ketika menyembelih. Tidak boleh disebut nama selain nama Allah ketika menyembelih. Yang keenam, harus menyebut nama Allah. Ketujuh, menyembelihnya harus dengan benda tajam yang mengalirkan darah. Yang kedelapan, harus mengalirkan darah ketika mampu. Jika tidak mampu, maka dilukai di mana saja. Ya, jika mampu, itu dengan nahar atau dhabh. Jika mungkinkan, jika tidak mungkinkan, maka dilukai di mana saja yang bisa membunuhnya, bisa mengalirkan darahnya. Dipilih tempat yang paling cepat mematikannya. Kesembilan, yang menyembelihnya harus diizinkan secara syariat. Mendapatkan izin secara syariat untuk menyembelihnya. Naam ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Sudah masuk isya belum? Masuk. Dan tinggal satu pertemuan lagi insyaallah. Pasal yang ke-9 dan ke-10. Namnakta bihadzal qadir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.